رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan masih poin ke-6 dari bab zakatun nabat, yakni zakat tumbuhan, yakni pada perkara bahwa zakat itu dibagikan kepada fuqara di daerah sekitar yang dipungut zakat di situ. Kalau zakat dipungut di Silogiri, ya dibagikan di fuqara Silogiri gitu. Jadi dibagikan ke fuqara daerah setempat gitu. Sebagian dalilnya sudah kita baca. Dalil berikutnya, wa antawus qala. Dan dari Tawus rahimahullah beliau mengatakan, kana fi kitab Mu'ad, adalah di dalam kitabnya Mu'ad, yakni surat risalah, tertulis man kharaja mihla min mihlafin ila mihlafin. Barang siapa yang keluar dari suatu daerah, mihlaf itu distrik atau daerah gitu, ila mihlafin ke daerah lain, fa inna sadaqatahu wa usrahu fi mihlafi asiratihi. Jadi barang siapa yang keluar dari suatu daerah ke daerah lain, maka sodakohnya dan zakatnya sepersepuluhnya, yakni zakat tumbuh-tumbuhannya gitu, itu fi mihlafi asiratihi, di daerah keluarganya gitu, di daerah keluarganya. Seorang merantau maka zakatnya di daerah keluarganya tinggal gitu, bukan di tanah rantaunya. Akhrajahu Al-Asram, diriwayatkan oleh Al-Asram wa Sa'id bin Mansur, dan juga Sa'id bin Mansur rahimahumallahu taala bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Namun dalam catatan kaki, jazima asyih fitamamil minnah, asyih Muhammad Nasiruddin Al-Albani menjazem, menyebutkan secara tegas gitu. Beliau mengatakan di halaman 385, bingkita ihi, bahwa hadis ini ingkita, ada keterputusan. Ada keterputusan dalam sanadnya, sehingga hadisnya lemah. Kalau ada ingkita berarti lemah. Tapi cukup di hadis yang kemarin, hadis Imran bin Husain kemarin sahih gitu. Sehingga walaupun hadis ini tidak sahih, maknanya sudah sama dengan hadis yang sahih kemarin, yang sebelumnya. Kemudian wafi sahihain, dan dalam sahihain, kalau ini jelas sahih ya, dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, yang kata Ibnu Shalah rahimahullah, sahih Bukhari dan sahih Muslim itu enggak perlu diteliti gitu sudah. Kalau sudah muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya Bukhari Muslim, sudah enggak perlu diteliti, sudah memberi faedah ilmu gitu. Kata Ibnu Shalah rahimahullah, dinukil oleh Syekh Ibnu Saimin rahimahullah dalam Sarah Mandumah Baikunia. Dalam sahihain an Mu'ad, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asahu ilal Yaman, tatkala beliau mengutus Mu'ad ke Yaman untuk berdakwah ya sekaligus mengurusi zakat gitu. Qala lahu, Rasulullah mengatakan kepada beliau, khudha min agniyaihim wa da'ha fi fuqaraihim. Ambillah zakat itu dari orang kayanya mereka, orang Yaman, dan berikanlah kepada fuqaranya mereka, fuqara Yaman gitu. Jadi sisi pendalilannya, Mu'ad diutus ke Yaman, disuruh memungut zakat dari penduduk Yaman, hum kembali ke masyarakat Yaman, dikembalikan ke fuqaraihim, fuqaranya Yaman juga gitu. Sehingga hadis ini digunakan dalil oleh sebagian ulama, berarti kalau dipungut di Yaman diberikan ke fuqara Yaman juga gitu. Sebagian ulama mengembalikan dhamir hum ke muslimin. Ya. Karena kalau sudah syahadat, sudah sholat, kemudian zakat, zakatnya mereka kaum muslimin dipungut dari orang kayanya kaum muslimin, dikembalikan ke miskinnya muslimin gitu. Jadi hum kembalinya ke muslimin. Sebagian ulama hum kembalinya ke muslimin Yaman gitu. Dipungut dari muslimin Yaman, dikembalikan ke fuqaranya muslimin Yaman gitu. Sehingga dipakai dalil untuk zakat itu dibagikan ke daerah di mana dia dipungut gitu. Selesai. Kemudian kita simpulkan, apakah enggak boleh pembagian zakat itu keluar daerah ya, keluar daerah gitu. Dalam masalah ini ada khilaf. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah menyebutkan khilaf di dalam Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Dalam masalah ini ada khilaf. Sebagian ulama melarang pembagian zakat itu keluar daerah ya. Beliau menyebutkan madhab Syafi'iyah dan juga madhab Hanabilah ya. Jadi mereka berpendapat ila man'i nakliha ila matak tasiru fihi sholah ya. Dilarang untuk dipindah ke daerah yang sholat itu dikosor ya, berarti daerah jauh. Jadi batasannya itu sholat dikosor. Kalau sini Solo belum dikosor, berarti masih boleh dibagikan ke Solo gitu. Kalau ke Semarang, sholat sudah dikosor, sudah dinamakan safar, berarti dibagi ke Semarang enggak boleh, gitu maksudnya. Jadi batasannya jauh, itu sholatnya dikosor. Kalau sholat dikosor, berarti dibagi ke daerah, kalau kita ke sana sholatnya kosor enggak boleh, gitu. Seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan pendapat lain, yakni Al-Hanafiyah. Madhab Al-Hanafiyah, yakni murid-muridnya Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit radhiyallahu ta'ala, yakni madrasahnya di Basrah. Jadi di zaman itu ada dua madrasah, dua sekolahan. Satu di Madinah, satu di Basrah. Di Madinah dipegang oleh Imam Malik rahimahullah, di Basrah al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Murid-murid beliau berpendapat ila karohiyatin nakli fakat, cuma makruh saja, enggak sampai terlarang, enggak sampai haram. Malam yakun fi nakliha maslakat maslahatun ka aqaribin. Jadi makruh saja selama tidak adanya maslahat seperti kekerabatan. Kalau ada maslahat kekerabatan maka tidak makruh. Kita punya kerabat di Semarang miskin, zakat kita kirimkan ke sana, itu enggak makruh. Tapi kalau enggak ada sama sekali, bukan kerabat, is pokoknya dikirim ke sana, ke Semarang, jarak safar. Bukan kerabat, bukan apa, pokoknya dikirim ke sana. Atau Semarang dikirim ke sini, kayak orang Semarang kok ya ketimbang sini. Ya. Orang Semarang ngirim zakatnya ke sini, bukan kerabat, bukan apa, bukan untuk maslahat apa-apa, pokoknya dikirim ke sini gitu tak, itu hukumnya makruh saja. Tapi kalau kerabat, orang Semarang kaya, kita di sini miskin misalnya, dikirim ke sini karena ada unsur kekerabatan, maka tidak makruh menurut madhab Hanafiyah. Kemudian beliau Asy'ib Abdurrahman bin Lubasam rahimahullah menyatakan wa hadzal qaulu huwa ikhtiyaru Syaikhil Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Fa innahu yujizu naklaha li maslahatin syar'iyatin. Beliau membolehkan, yakni zakat itu disalurkan ke daerah yang jauh, daerah safar, kalau untuk maslahat syar'iyah gitu. Kalau memang ada maslahatnya, contohnya di sana ada kerabat kita yang miskin. Ya. Ini yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala gitu. Beliau bermadhab Hambali, tapi beliau beda pendapat dengan madhab Hanabilah tadi. Kalau madhab Syafi'iyah dan Hanabilah enggak boleh dipindah ke daerah yang jauh. Tapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau bermadhab Hanabilah juga, tapi beliau berbeda pandangan. Beliau memilih pendapatnya madhab Hanafiyah itu, bahwa bolehnya zakat itu disalurkan ke daerah yang jauh ketika ada maslahat syariah. Contoh maslahat syariah ada unsur kekerabatan. Karena disebutkan dalam hadis bahwa kerabat yang miskin itu lebih berhak mendapatkan sedekah kita ketimbang yang lainnya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab, itu kesimpulannya. Dari masalah menyalurkan zakat ke daerah yang jauh gitu. Masuk ke poin ketujuh. Mata tabra'udhimmatu, kapan orang itu lepas tanggungan masalah zakat? Dalam judul ini mau dibahas kalau panitia zakat itu pemerintah, kemudian pemerintahnya itu dolim, zakat dibelok-belokkan ya. Disalurkan tidak pada tempatnya ya. Atau mungkin malah untuk dikantongi pribadi gitu. Bagaimana hukumnya seperti itu? Kata beliau Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, wa amma kaunuhu yabra'u rabbul mali, adapun keberadaan pemilik harta itu sudah yabra', sudah lepas tanggungan, dia wajib bayar zakat. Zakat sudah dibayarkan, ya sudah lepas tanggungan gitu maksudnya. Bidaf'iha, dengan menyerahkan zakat tersebut ila sultani, kepada penguasa. Kalau penguasanya ngurusi zakat gitu. Wa in kana ja'iran, walaupun penguasa itu ja'ir, jahat, jelek, curang, licik, enggak baik gitu. Sudah lepas tanggungan, sing penting kita bayar zakat gitu. Ini kalau pemerintahan muslimin, maka kita serahkan, sudah sah zakatnya gitu. Apa dalilnya? Dalilnya fali hadis Ibnu Mas'udin fi sahihain. Dalilnya adalah hadis di dalam yang diriwayatkan oleh dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sahihain Bukhari Muslim. Wa ghairihima, dan selain keduanya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di, sesungguhnya akan terjadi setelahku. Ini berita dari Rasul tentang perkara yang gaib, yang belum terjadi dan sekarang sudah terjadi gitu. Menunjukkan Rasulullah diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang beliau sampaikan betul-betul terjadi. Kalau sekedar ramalan kan bisa jadi belum terjadi, bisa jadi tidak terjadi, atau ramalan itu malah seringnya tidak terjadi gitu. Ini bukan ramalan, jadi wahyu dari Allah. Innaha satakunu ba'di, sesungguhnya betul-betul akan terjadi setelahku. Asaratun, asaratun itu pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Jadi betul-betul akan terjadi, akan munculnya para pemimpin yang mementingkan kepentingannya sendiri. Ya. Betul terjadi. Wa umurun tungkirunaha. Dan betul-betul akan terjadi perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Kalian meyakini itu salah, itu keliru, itu enggak benar. Pasti akan terjadi dari pemerintahan yang perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Itu enggak benar, itu salah, itu keliru. Pasti terjadi. Para sahabat mendengar berita seperti itu, qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Maksudnya kalau kami dapati penguasa yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya dan melakukan perkara-perkara yang diingkari oleh kaum muslimin, perkara mungkar, apa yang engkau perintahkan kepada kami kalau kami mendapati yang demikian? Qala, Rasulullah menyatakan, tu'addunal haqqalladhi alaikum, tunaikan kewajiban kalian, tunaikan kewajiban kalian kepada penguasa. Penguasa memerintahkan untuk masyarakatnya membayar zakat, kerjakan. Itu kewajiban kalian. Ya. Penguasa memerintahkan untuk zakatnya disalurkan ke penguasa, tunaikan, kerjakan. Itu kewajiban kalian, kata Rasul. Tu'addunal haqqalladhi alaikum, tunaikan kewajiban yang ada pada kalian. Kemudian watas'alunallahalladzi lakum, dan mintalah kalian kepada Allah hak kalian. Rakyat punya kewajiban dan punya hak. Pemerintah punya kewajiban dan punya hak. Tugasnya rakyat yang penting melaksanakan kewajiban untuk pemerintah. Adapun hak rakyat itu minta kepada Allah. Pemerintah mau ngasih haknya rakyat, alhamdulillah. Kalau enggak, rakyat minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak menuntut ke pemerintahan. Hadisnya sahih dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Apa hikmahnya kok seperti ini? Akan terwujud ketentraman, ya, terwujud ketentraman. Karena hilangnya ketentraman dalam sebuah negeri ketika masyarakat banyak menuntut hak kepada penguasa. Penguasa tidak mau memberikan haknya kepada masyarakat, mementingkan kepentingan sendiri. Akhirnya perang antara masyarakat dengan pemerintahnya. Adapun kalau mengikuti sunnah Rasul, yang penting kita tunaikan kewajiban, haknya diberikan kepada kita, alhamdulillah. Kalau tidak, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selesai. Sakit hati, loro ati, ngerundel, enggak apa-apa. Ditahan dalam rangka menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam demi ketentraman sebuah negeri gitu. Seperti itu. Jadi tugas kita itu melaksanakan kewajiban, bukan mencari-cari kesalahan penguasa gitu. Tugasnya rakyat menjalankan kewajiban sebagai rakyat kepada penguasanya. Kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita, selesai sudah perkara kita diberi hak, alhamdulillah hak kita enggak diberikan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teori ini gampang ya diucapkan, tapi kalau terjadi betul wallah alam apakah kita sanggup melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah beri kesanggupan kita semua untuk melaksanakannya gitu. Dan mudah-mudahan negeri kita diberi pemimpin yang baik gitu. Dari hadis ini dijadikan dalil berarti zakat diberikan kepada panitia pemerintah sudah sah, sudah baro'atu dhimmah, kita sudah lepas dari tanggung jawab. Kita sudah lepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab kita cuma bayar zakat selesai gitu. Berikutnya, hadis berikutnya, akhraja Muslimun wa Tirmidzi wa shahahahu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu taala wa shahahahu, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, min hadisi Wa'il bin Hujr, dari hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun yas'aluhu, Rasulullah mengatakan sebagai jawaban seseorang yang bertanya kepada beliau. Faqala, beliau mengatakan, orang tersebut mengatakan, ara'aita in kana alaina umara'u yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum. Orang tersebut bertanya, apa pendapatmu, apa pandanganmu, apa bimbinganmu, apabila kita memiliki pemimpin-pemimpin yang menahan hak kita, pemimpin yang tidak memberikan haknya kepada rakyat. Wa yas'aluna haqqahum, tapi mereka minta hak mereka, mengharuskan kita melaksanakan kewajiban. Jadi mereka memerintahkan kita untuk melaksanakan kewajiban, tapi mereka tidak memberi hak kepada kita. Apa bimbinganmu? Ya. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah, dengarlah dan taatlah, berarti tunaikan kewajibanmu ya, tunaikan kewajibanmu, karena kamu diperintah untuk dengar dan taat. Mereka pemerintah memerintahkan untuk kita melaksanakan kewajiban kita. Ya sudah, Rasulullah menyatakan isma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah. Fa inna ma 'alaihim ma khummilu, maka sesungguhnya atas mereka apa yang mereka tanggung, dosanya yang nanggung mereka. Kamu enggak dapat apa-apa, yang penting kamu tunaikan kewajiban, kamu dapat pahala, enggak dapat dosa. Mereka enggak menunaikan kewajibannya, mereka sendiri yang berdosa. Ya sudah, yang dosa mereka, kamu sudah dapat pahala, selesai. Apa urusanmu dengan mereka gitu. Wa alaikum ma humiltum, dan atas kalian apa yang jadi tanggungan kalian. Kamu mendapatkan pahala dari kewajiban yang kamu laksanakan. Dia dapat dosa dari menahan hak kalian. Gitu. Jadi dalam masalah seperti ini urusan masing-masing. Yang penting kita menunaikan kewajiban, perkara hak kita enggak diberikan, sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini maka enggak masalah zakat itu diserahkan kepada amil zakat dari pemerintahan kaum muslimin, walaupun dolim, walaupun kemungkinan besar dibelokkan, ya, walaupun pun kemungkinan besar dibelokkan. Ini kalau amil zakatnya pemerintahan muslimin, seperti itu. Di bawahnya itu wa akhraja Abu Dawud min hadisi Jabir, wallahu taala alam, saya belum bisa memahami makna dari hadis tersebut, maka enggak kita baca dulu, diloncati satu alinea itu, saya enggak bisa memahami maknanya, wallahu alam. Di bawahnya kata lima Muhammad ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, wa akhraja At-Tabrani atau At-Tabarani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah, an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, marfu'an, ya, secara marfu'. Itfa'u ilaihim masallu al-khamsa, serahkan zakat itu kepada mereka, kepada penguasa, kepada pemerintahan muslimin, amil-amil zakat pemerintahan muslimin, masallu al-khamsa. Ma di situ ma masdariyah. Ya, maka terjemahannya selama mereka sholat lima waktu. Jadi yang penting mereka muslimin, mereka sholat, sudah bayarkan zakat kepada mereka. Walaupun mereka jahat, walaupun zakat itu dibelokkan sesuai selera mereka, tetap dibayarkan kepada mereka, yakni kepada amil-amil zakat dari pemerintah kaum muslimin. Catatannya dari pemerintah kaum muslimin. Kalau amilnya masyarakat kayak dibelokkan, ya enggak lah, enggak kita serahkan ke mereka. Kita berikan langsung ke fakir miskin. Gitu. Kalau amilnya sesama masyarakat, sama masyarakat, kemudian penyalurannya tidak sesuai syariat, ya, baru kita boleh enggak menyalurkan ke mereka. Gitu. Tapi kalau amil zakatnya itu penguasa kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, kita harus menyerahkan zakat ke mereka, gitu. Seperti itu. Misalnya amilnya masyarakat, zakat untuk bangun gedung-gedung, ya, zakat untuk penyaluran yang tidak jelas, tidak sesuai penyaluran zakat yang akan dibahas di lembar berikutnya. Siapa-siapa yang berhak menerima zakat gitu. Tapi dalam catatan kaki hadis ini dhaif. Wa dha'afahu Al-Haisami. Hadisnya didhaifkan oleh Imam Al-Haisami rahimahullahu taala gitu. Adapun maknanya sahih sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya gitu. Wa fil babi asarun. Dalam bab ini ada asar, Anis sohabati, asar sohabat. Kalau hadis Nabi, asar sahabat, berarti ucapan sahabat gitu. Hatta akhraja al-Baihaqi, hingga diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi an Umar, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, beliau mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, itfa'uha ilaihim wa in syaribul khamra wa isnaduhu sahihun. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, serahkan zakat itu ke mereka, ke pemerintah kaum muslimin, in syaribul khamra, walaupun pemerintahnya minum khamr, pemerintahnya suka mabuk, ya, tetap serahkan zakat kepada mereka walaupun pemerintahnya suka mabuk, melakukan dosa besar. Seperti itu. Dan sanadnya sahih, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti itu. Sudah masuk waktu isya gitu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.